menjadikan haqqa tuqatih dengan haqqa jihadih sebagai suatu hal yang mustahil untuk dihimpun pada diri seorang hamba. Seorang hamba bertakwa pada puncak ketakwaan dan berjihad dengan puncak jihad, itu adalah sesuatu hal yang mungkin. Kalau tidak mungkin, tidak ya. Kalau sesuatu ini tidak mungkin, maka Allah pun tidak mungkin berfirman mengenai hal ini. Ya, haqqa tuqatih, kata para ulama, yang sebagaimana tadi terangkan sebelumnya dari Ibnu Mas'ud, yuta' fala yu'sa, wa yushkar fala yukfar, yudkar fala yunsa. Ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri, diingat, tidak dilupakan. Ya. Nah, kalau mereka menyatakan, oh ini berat, enggak ada yang sanggup, jadi dua ayat tadi dihapus, nah, ini keliru. Nah, ini adalah kekeliruan. Yang benar, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dua ayat ini, yaitu wajahidu billahi haqqa jihadih, dan juga haqqa tuqatih, berjihadlah dengan jihad sesungguhnya, dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, di dua ayat ini enggak dihapus. Nah, tidak dihapus. Bahkan dua ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang lain apa? Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Bertakwa kepada Allah semampunya. Ya, Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan sesuai kemampuannya. Allah enggak akan membebani kita dengan suatu hal yang kita tidak mampu. Pasti mampu ketika Allah bebani kita. Pasti Allah tahu karena kita mampu. Ya, jadi tidak bertentangan fattaqullaha haqqa tuqatih dengan haqqa jihadih, dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar jihad. Karena dua hamba pasti mampu. Ya, pasti mampu. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum buistu. Udah. Dan Nabi bersabda, buistu bil hanifiyati samhah. Fahiya hanifiyatun fit tauhid, samhatun fil amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buistu, aku diutus bil hanifiyati samhah. Ya. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama hanifiyah, agama tauhid yang samhah, yang toleran, ya. Fahiyah hanifiyah fit tauhid, samhah fil amal. Hanifiyah dalam tauhid, samhah pada amal. Ya. Samhah dalam ibadah. Inilah makna haqqa tuqatih, haqqa jihadih. Ya, jadi dua ayat ini enggak dihapus. Waqad wassa'a Allahu subhanahu ala ibadihi ghayat at-tawsi'ati fi dinihi wa rizqihi wa afwihi wa maghfiratihi fa basata 'alaihim at-taubata ma damati ar-ruhu fil jasadi. Ya. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah melapangkan hambanya dengan sebenar-benar kelapangan di agamanya, dalam rezekinya, ampunannya, ya, pemaafannya, ampunannya. Allah telah membentangkan kepada mereka taubat. Madamati roh fil jasad, selama roh masih di jasad. Nah, ini perhatikan. Ya, Allah melapangkan kepada kita semuanya. Bukan cuma rezeki, ya, ampunan, pemaafan dikasih lapang semua. Ya, enggak diberatkan. Subhanallah. Ya, kemudian Allah bentangkan kepada mereka taubat. Ya, manusia kan salah terus ya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti salah. Wa khairul khathiin at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah yang bertaubat. Ya. Ya, bertaubat sampai kapan? Sampai malam yugar-gar, selama sampai belum nyawa di kerongkongan, roh di kerongkongan, atau matahari terbit sebelah barat. Kata Nabi apa? Man taba qabla an tatlu asy-syams ya min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertobat pada Allah sebelum matahari terbit dari sebelah baratnya, Allah terima tobatnya. Ya, Allah terima tobatnya. Salah lagi, tobat lagi. Salah lagi, tobat lagi. Enggak ada putus-putusnya. Ya, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'. Ya maluna su'a bijahalah summa yatubu min qarib. Baik. Illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim. Kecuali orang-orang bertobat, berislah dan menjelaskan kekeliruannya, maka mereka itulah yang aku ampuni. Aku berikan tobat kepada mereka. Selama roh masih di jasad. Ya, selama roh masih di jasad. Maka tobatnya makbulah, diterima. Tapi kalau roh sudah diangkat, enggak ada lagi tobat. Wa ja'ala subhanahu li kulli sayyi'atin kafaratan, subhanallah. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap kesalahan pada hamba, dosa, ada kafarahnya. Ada kafarah. Ya. Sumpahnya palsu atau dia enggak ngamalin sumpahnya, ada kafarahnya. Ya, mau kasih makan atau kasih pakaian kepada 10 orang miskin. Ya, kafarahnya menzihar istrinya. Kafarahnya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, berat. Maka memberikan makan pada orang miskin. Ya. Ada kafaratnya setiap kesalahan. Nah. Bahkan sholat dia, sholat Jumat dia, umrah dia, keseharian dia, itu pun kafarat juga. Ya. Walaupun kalau dosa besar kafaratnya itu, selain kafarat mesti tobat juga. Ya. Kata Nabi apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajj al-mabrur apa? Haji ke haji atau apa namanya? As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun. Ya, ma bainahunna. Idajtanaba al-kabair. Kata Nabi, salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu semua menggugurkan dosa di antara keduanya, di antara itu semua selama dia menjauhi dosa besar. Nah, kita salat 5 waktu nih, ada dosa-dosa kecil dari subuh sampai zuhur. Nah, kita salat zuhur, itu kafaratnya. Bikin dosa lagi antara zuhur sampai asar. Kemudian salat asar, itu kafaratnya. Kalau dosa besar, kafaratnya ya mesti tobat sekalian. Dan seterusnya. Ramadan juga. Ramadan tahun ini sudah selesai, banyak dosa, banyak salah, banyak ngaco. Nah, masuk Ramadan tahun depan, itu kafaratnya. Ya, itu kafaratnya. Nah, kemudian ini sudah dibaca belum? Waja'ala likulli ma harrama iwadan minal halal. Ini sudah dibaca. Udah juga. Dan Allah menjadikan segala sesuatu yang Allah haramkan, ya, Allah berikan penggantinya dari yang halal. Ya. Allah haramkan zina, tapi Allah halalkan poligami. Allah halalkan nikah. Dan nikah masih kurang juga. Poligami. Fankihuma tabarak minan nisa imasna wa sulasa wa ruba'ah. Ya, jadi ada solusi. Solusi dari zina adut. Sebagaimana solusi dari haramnya riba jual beli. Haramallahu riba, haram riba, wa halallahu bai. Allah halalkan jual beli. Ya. Allah haramkan apa lagi? Allah haramkan khamar, Allah halalkan banyak hal minuman semuanya. Jus alpukat halal, ya halal. Jus alpukat halal. Daging babi haram, Allah halalkan. Solusinya daging sapi, daging unta, daging kambing, daging ayam. Ya, apalagi coba? Allah haramkan, ya banyak hal, kemudian Allah halalkan juga banyak hal. Jadi ada solusinya. Apa kalau bahasa kita? Apple to apple. Ah. Enggak. Allah haramkan zina, Allah halalkan nikah. Masih kurang lah, Mbak. Empat juga kurang. Oh, enggak. Allah tahu itulah batas kemampuan kita. Cuman empat mentok. Nah. Kalau yang lebih kayak yang subur, nah itu dia itu ya gulu. Nah. Gulu. Lebih gitu lah, gulu. Karena Allah tahu batas akhir kemampuan manusia cuman segitu. Ya, batas kemampuan berbuat adil, batas kemampuan semua hal lah, semua hal. Semua hal. Ya. Jadi ini penting perlu diperhatikan. Ketika Allah haramkan sesuatu hal, maka Allah akan berikan solusinya. Ya. Nah, misalkan saya mau beli sesuatu nih, ya. Kalau pakai riba enggak boleh. Allah halalkan utang piutang. Hah? Allah halalkan utang piutang yang syar'i tanpa ada riba. Allah halalkan. Ya, beli motor, ngutang dulu, beli mobil, ngutang dulu, boleh. Ya. Allah haramkan riba, tapi Allah halalkan ada solusinya. Utang yang halal, ya. Yang jelas halal dan haram itu sudah jelas. Ya, sebagaimana sabda Nabi, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Ya. Dan Allah Taala berfirman, "Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is." Dialah yang menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, mengharamkan untuk mereka yang buruk-buruk. Baik. Kemudian mana lagi? "Wa ja'ala likulli 'usrin yamtahinuhum bihi yusran qablahu wa yusran ba'dahu fa kaifa yukallifuhum ma lam yasa'uhum fadlan amma la yutiquhu illa yutiqunahu." Kemudian ya, dan Allah menjadikan bagi setiap kesusahan dari setiap kesulitan, ya, itu yamtahinuhum. Allah uji mereka dan Allah ganti mereka dengan yang lebih baik, dengan yang adanya kemudahan. Ya, qablahu sebelumnya. Yusran ba'dahu, dan kemudahan itu ada pula setelahnya. Fa kaifa yukallifuhum ma lam yasa'uhum. Gimana ceritanya Allah membebani hamba sesuatu yang hamba tidak mampu? Enggak mungkin. Fadlan amma la yutiquna. Ya. Apalagi fadlan, terutama lagi ya, pada hal-hal yang mereka tidak mampu menjalankannya. Nah, itu enggak mungkin. Allah mengetahui kita. Ya, maka ketika Allah menjadikan kesulitan buat kita, maka Allah menjadikan kemudahan juga. Ya. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ya, di dalam kesulitan ada kemudahan. Ya, dan Allah menyebutkan di ayat ini, kalau usran seberapa kali? Satu. Kalau yusran dua. Kemudahannya dua. Ya, inna ma'al usri yusra. Terus apa lagi? Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian apa lagi? Inna ma'al usri yusra. Nah, dua kali. Nah, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Lan yaghliba usrun yusrain. Lan yaghlibu usrun yusrain. Maksudnya apa? Yusrun qabla dhunub wa yusrun ba'da. Itu kesulitan, satu kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Ya. Taib. Kemudian kita masuk ke pasal berikutnya. Masih di pasal jihad ya. Ah, tafadhal. dibaca sini. Ya, Anwar. Faslun idza urifa hadza fal jihadu ala arba'i maratiba. Jihadun nafsi wa jihadus syaitani wa jihadul kuffari wa jihadul munafiqina. Wa martabatul ula jihadun nafsi wa huwa aidan arba'u maratiba. Ahaduha ay yujahidaha ala ta'allumi huda, ta'allumil huda. Asaniyatu ala al-amali bihi ba'da ilmihi. Asalisatu ala da'wati ilaihi. Wa illa kana minal ladina yaktumuna ma anzalallahu. Ar-rabi'atu ala al-sabri ala masyakid da'wati. Wa yahtamilu dalika wa yatahammal, wa yatahammalu dalika kulla kullahu lillahi. Fa idza istakmala hadhihi al-arba'atu al-arba'u fa idza istakmala hadhihi al-arba'a maf'ulkan badal dari hadhihi. Fa idza istakmala hadhihi al-arba'a sara minar rabbaniyyina. Fa inna as-salafa majmu'una ala annal 'alama annal 'alim annal 'alima la yakunu rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqqa wa ya'malu bihi. Hatta ya'rifa al-haqqa ma'tuf ya'malnya wa ya'mala bihi wa yu'allimahu wa yu'allimahu wa yu'allimahu wa yud'a ilaihi al-martabatu. Apa? Kok dia enggak ada? Mendakwakannya. Ya da'u. Ya da'uwa. Ya da'uwa ilaihi. Terus al-martabah. Adakah di buku Alwar? Enggak ada kan? Di buku ada juga enggak ada. Boleh tambahin. Bagus soal itu. Wa ya da'uwa. Dia ada cetakannya. Wa ya da'uwa ilaihi ya. Tambahannya. Terus al-martabah tsaniyatu jihadu syaitani wa huma martabatani bihadahuma jihaduhu ala daf'i ma yaliku minasyubuhati. Asaniyatu ala daf'i ma yaliku ma yulki minasyahwati. Wal awwalu yakunu bu'datal yakini wasani yakunu bu'datal sobri. Qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sobaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, ini pasal yang baru. Faslun, pasal yang baru. Ya, idza urifa hadza, maka hal ini juga jika sudah diketahui, fal jihadu arba'u maratibah, maka jihad itu ya ada 4 tingkatan. Ya, jihad itu ada 4 tingkatan. Jadi jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang kafir, dan jihad melawan kaum munafikin. Ya. Baik. Yang pertama jihadun nafs. Wa huwa aidan arba'u maratib. Jihad melawan hawa nafsu pun juga ada 4 tingkatannya. Ya. Ini jihad melawan hawa nafsu. Ini kan jihad itu ada 4 tingkatan. Jihad melawan hawa nafsu, melawan setan, melawan orang kafir, melawan munafikun. Ya. Kalau yang pakai perang senjata kufar. Kalau yang pakai ilmu bantah munafikun. Nah, kalau yang nafsu setan ini mujahadah, sabar segala macam, minta pertolongan dari Allah. Nah, jihad melawan hawa nafsu pun, ya, itu kata para ulama memiliki maratib juga. Wa huwa aidan arba'u maratib. Dia pun memiliki 4 tingkatan. Ya. Nah, kata para ulama, "Wa man lam yujahid nafsah fa innahu la yujahid ghairaha." Ghairaha, siapa yang enggak bisa melawan hawa nafsunya, maka dia enggak akan bisa melawan selainnya. Dia kan enggak bisa melawan setan, melawan apalagi orang kafir, melawan munafik, enggak bisa. Ya. Maka sungguh-sungguh, "Wa jahidu billahi haqqa jihadih." Nah. Nah, ini penting ini. Al-awwal yang pertama, tingkatan jihad melawan hawa nafsu, an yujahidaha an ala ta'allumil huda. Ya. Yaitu dia jihad berjihad untuk mempelajari petunjuk. Ya, dia belajar tafaqquh fiddin, ngaji, nyantri, ya, hadir di kajian-kajian. Nah, ini tahapan pertama. Ya, dia mempelajari ilmu. Jangan biarkan dirinya berada dalam kebodohan. Ya. Dan enggak dilakukan lagi yang namanya belajar itu terdapat kesulitan. Ya, fihi masyaqqah. Namun dia harus bersabar. Dia harus berjihad di talabul ilmi. Ya. Banyak orang yang semangat menuntut ilmu, semangat aja. Namun enggak punya kesabaran untuk ngapal. Akhirnya ya, muntaber, mundur tanpa berita. Nah, padahal dia enggak punya kesabaran duduk dalam waktu yang lama, dia enggak sabar murojaah, dia enggak sabar ngapal. Ya, dia enggak sabar ya ketika dia belum paham-paham gitu. Ya. Ini perlu diperhatikan. Ya. Ini jihad kayak antum yang tadi. Kalau sulit enggak di sini? Sulit enggak, Suyudi? Hah, ngapalin, memahami, sulit enggak? Nah, ini jihad itu. Nah, jihad itu. Harga sulit enggak? Oh, gampang harga. Hah? Masyaallah. Harga. Ya. Baik. Asaniyah alal amal ba'dihi ba'da ilmihi. Yang kedua, ini tingkatan yang kedua dari jihad hawa nafsu ya, yaitu beramal, ya, mengamalkan ilmu, mengamalkan setelah dia ilmui, setelah berilmu. Nah, ini juga berat itu. Nah, emang ngenteng. Nah, kita sudah tahu nih, ya, mungkin Allah karuniakan otak yang encer, mudah memahami. Karena memahami dengan mudah itu karunia dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan," apa kata Nabi? "Yufaqihu fid-din." Nah, siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan faqihkan, Allah akan pahamkan dia. Maka yang memahamkan seorang hamba bukan hamba itu sendiri, dia doi lemah. Tapi yang memahamkan hamba ialah Allah. Maka minta kepada Allah kalau mau paham. Rabbi zidni ilma. Ya. Minta kepada Allah, karena Allah yang Maha memberikan pemahaman. Nah, minta kepada Allah. Ya, jangan bersandar hanya kepada kemampuan diri. Nah, setelah beramal, apa setelah berilmu? Mudah, tahu ini, tahu itu, tahu ini. Nah, sekarang ngamalin ini. Nah, ini mujahadah juga ini. Ya. Ini mujahadah. Betapa banyak orang yang Allah karuniakan kemudahan menghafal, memahami, ya. Allah mudahkan dia belajar sampai ke Timur Tengah. Allah mudahkan dia belajar sampai mencapai titel yang tinggi, doktor. Nah. Ternyata enggak bisa mengamalkan. Allah tidak karuniakan amal. Enggak bisa mengamalkan. Ya, dia enggak bisa ngamal. Apa yang dia pelajari, bahkan apa yang dia tulis. Nah, enggak bisa ngamal. Enggak bisa. Ya. Untuk sekedar menaikkan kaki dia, untuk sekedar menumbuhkan jenggotnya yang memang asalnya tumbuh, kecuali memang enggak tumbuh. Ya. Untuk meyakini apa yang telah diilmui, nah, itu susah, apalagi mengamalkan. Baik, barakallahu fikum. Ya, dan Allah murkai orang-orang yang seperti ini, ya, sebagaimana firman-Nya, ya, ghairul maghdubi alaihim. Siapa ini ghairul maghdubi alaihim? Yang Allah murkai Yahudi. Mereka ahlul ilmi tanpa amal. Nah. As-salisah ala da'wati ilaih. Yang ketiga, setelah dipelajari ilmu, kemudian diamalkan, disampaikan, mendakwahkannya. Ya. Mendakwahkannya. Wa idza kana minal ladina yaktumuna ma anzalallah. Kalau tidak dia sampaikan, maka dia termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, menyembunyikan ilmu. Nah, ini tahapan ketiga dari jihad melawan hawa nafsu setelah belajar, mengamalkan, berdakwah. Ini kayak di usul salah saya. Ini kan buku ini diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu enggak asal-asal. Beliau mengambil dari banyak kitab, saduran. Ya, dan pemahaman beliau yang mendalam terkait kitab Allah dan hadis Rasulullah SAW. Ya, mendakwahkan. Ya, jadi enggak cukup untuk berafal diri dia aja. Ya, dia mesti mengajak manusia untuk beramal juga. Enggak cukup di dia aja. Dia ngerti udah cukup. Enggak, mesti beramal. Mesti berdakwah. Tapi berdakwahnya ini dengan apa? Dengan ilmu. Nah, hadhihi sabili adu ila Allah ala basira. Ala basira. Ana wa man tabi'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Tapi perhatikan, hadhihi sabili adu ila Allah. Inilah adalah jalanku. Qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Nabi, ini adalah jalanku. Adu ila Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Ana wa man tabi'ani. Ala basira. Ana wa man tabi'ani. Ala basira. Yaitu jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jalan dakwah Nabi adalah basirah. Apa jalan basirah? Kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, adalah basirah yang pertama. Ayakun ada ya aliman, seorang dai itu berilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Ya. Kalau dia mendakwahkan orang salat, dia berilmu tentang hakikat salat. Ya. Yang kedua, ya, ayakuna aliman biharatil madu'u, dia mesti berilmu mengetahui kondisi madu'u, kondisi madu'unya awam, super awam, kondisi madu'unya tambeng, kondisi madu'unya banyak ngelawan, kondisi madu'unya itu mudah untuk diajak, harus tahu. Kapan dia mau ceramahnya keras, kapan pelan. Lagi khutbah Jumat, jangan disamain. Kalau khutbah Jumat, tempatnya tersendiri, maka dia mesti tegas. Kalau nasihatin orang tua, ya lembut. Pas khutbah Jumat, jangan kayak nasihatin orang tua. Ya, tidur hadirin. Jamaah sekalian, khotib berpesan kepada jamaah agar bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena enggak cocok. Enggak tahu keadaan madu. Madu lagi Jumatan. Tahu, makanya lihat Rasulullah SAW kata Jabir bin Abdullah. Ya, karena Rasulullah SAW idza yakhutubu 'ala al-mimbar ihmarat 'ainu wa 'ala sawtu. Nabi kalau berkhutbah di atas mimbar memerah matanya, meninggi suaranya. Ya, ini ada kondisi tepat sesuai sasaran. Ya, tapi kalau lagi ceramah di rumah sama keluarga, ya jangan kayak lagi khutbah Jumat. Paman semua, bibi semua harus bertakwa kepada Allah. Aduh, stres mamanya. Baik. Udah berapa tuh? Udah dua. Yang ketiga, ayakuna aliman bikaifiyati dakwah. Yang ketiga, dia mesti berilmu mengetahui tata cara dakwah. Ya, tata cara dakwah. Dia mesti berilmu tata cara dakwah. Jangan asal-asalan. Semua ada metodenya. Apa yang harus dimulai perdana? Ya, perkara yang paling penting, tauhid. Kemudian yang penting setelahnya. Ada skala prioritas. Ya, di kampungnya banyak kemaksiatan, tapi juga ada kesyirikan. Yang mana yang mesti didahulukan dalam berdakwah? Apakah mencegah masyarakat dari kesyirikan atau mencegah masyarakat dari maksiat? Kesyirikan. Tahu dia tata cara dakwah. Ya. Nah. Baik. Dan jangan dia sembunyikan ilmunya, supaya dia tidak sembunyikan ilmunya. Ya, kitmanul ilm itu dosa besar, menyembunyikan ilmu. Ar-rabi'ah. Nah, ini empat tahapan terakhir dari ya, jihad melawan hawa nafsu. Setelah tahapan pertama belajar, kedua mengamalkan, ketiga berdakwah. Nah, ini benar usul salasa ini. As-sabr ala masyaqqat dakwah. Ya. Nah, ini benar usul salasa ini. Ilam rahimahullah anahu yajibu alaina ta'alum arba masail. Al-ula ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adil hasani al-amalu bihi. Nah, as-salis adawatu ilaihi. Ar-rabi' as-sabr ala al-ada fihi. Oh, itu udah tuh. Berilmu, beramal, berdakwah, bersabar atas segala gangguan dalam dakwah. Atas segala masyaqqah. Ya, atas segala kesulitan. Woi, dakwah ini berat. Diomongin, dipuji, dicela. Nah, ini sama semua. Ujian bagi pendakwah, dipuji, dicela itu sama. Bukannya dipuji lebih enak, enggak, terkadang lebih membinasakan. Ya, terkadang lebih membinasakan. Terlebih di zaman sekarang, seorang dai itu mesti punya ya, penghasilan sendiri supaya dia enggak diatur oleh madu. Ya, dia mesti punya penghasilan sendiri. Kalau memungkinkan buat dia, kalau enggak memungkinkan ya udah fattaqullaha mastata'tum. Tapi idealnya dia mesti punya penghasilan sendiri. Dagang kek. Mau dagang apa aja. Enggak punya modal. Ya Allah. Antum datang noh ke toko apa kek, bilang saya jadi reseller ya. Nah, ya, jadi wakil. Nanti saya kalau ada yang order saya kasih tahu gitu. Nah, otaknya itu digunain dikit. Nah, ada orang bingung begini. Saya mau jualan apa ya? Ini orang gak punya motivasi hidup. Dari kepala sampai bawah bisa dijual itu semua. Nah, dari kepala peci, nah, bisa dijual. Wajah, ya. Jualan apa wajah? Sabun muka. Kuping, jualan korek kuping. Loh, iya. Sekelas mall-mall keren aja jualan korek kuping. Antum gak percaya, katen banget mereka jualan. Gigi, jualan odol, jualan apa? Siwa. Kaki, sendal. Di luar dari itu bisa dijual semua. Makanan. Makanya saya heran kalau ketemu ikhwah. Karena bingung mau jualan apa. Ya Allah. Ini orang ngaco apa-apa sih. Hah? Belum pernah dikepret pakai nampan. Ya? Hah? Laki-laki itu ya harus berpikir kayak begitu. Terlebih lagi jadi juru dakwah. Jangan berpangku sama ya, penghasilan itu berpangku dari dakwah. Enggak. Aneh. Dulu saya di ya Kamalim tuh ya. Pernah kan saya dulu ya nyangsang di grup dakwah yang dakwah berbulan-bulan, berpuluh-puluh hari ke Sapar, ke negeri-negeri sono-sono. Nah, saya pernah ikut kayak gitu-gitu. Dan di situ diajarkan dakwah untuk hidup, bukan hidup untuk dakwah. Ya. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dari dulu udah diajarin kayak gitu. Hah? Jangan sampai setelah ninggalin yang itu yang buruk menuju dakwah salafiyah. Di dakwah salafiyah malah ngeruk keuntungan. Malah dakwah untuk hidup ini kebalik. Ya. Atau harusnya apa? Hidup untuk dakwah. Hidup untuk dakwah punya punya yel-yel mereka itu dulu pakai bahasa sono. Kerte kerte marte he, marte marte karte deh, gitu lah. dakwah sampai mati, mati dalam dakwah, gitu artinya. Hidup untuk dakwah. Bukan dakwah untuk hidup. Ini dakwah untuk hidup. Dari pagi, duha, siang, asar, malam. Isi kajian dari kantor-kantor, kajian mak-mak, ya kajian ini, ya, amplop banyak, ya enak, enak gak enak, orang nggak perlu murojaah, seminggu antum cukup materinya satu aja, Hari Senin subuh matinya ini, besok entar duha matinya itu juga. Kan enggak ada yang tahu pindah tempat. Entar zuhur, kajian zuhur di kantor, matinya itu juga. Asar matinya itu juga kajian mama. Atau maghrib, malam kajian komplek atau kajian perumahan itu juga. Besok terus setiap hari. Khutbah Jumat itu juga. Sehari 4 atau 5 kali sepekan. 20 berapa tuh? 7 kali 4. 28 atau 30 kajian. Temanya itu. Kapan pinternya kita? Temanya itu aja dai-nya. Enggak ada waktu murojaah. Jakarta, Jabodetabek ini berat. Lantasnya. Dari sini ke Cibitung, dari sini ke Cikarang, dari sini ke Jakarta bisa sejam, pulang pergi bisa 2 jam. Kapan murojaah? Enak hasilnya, enak. Sekali kajian 1 juta ya, 2 juta kalau di Jabodetabek ini. Kali 30 deh tuh. Hitung diri dah. Nah ini ya perlu diperhatikan ya, Pak ya. Jangan berpangku dari situ. Ya. Jangan berpangku dari situ. Antum kalau nanti belajar tempat lain, antum buka pondok, ya. Jualan nasi uduk sambil buka pondok, jualan cincau, jualan apa kayak yang perlu dijual. Walaupun cuma ngajar TPA, ngajar ya, usul salasah ke bapak-bapak, ya, ngajar pikir-pikir ringan ke bapak-bapak itu, tapi rutin. Ya, antum pun juga bisa murojaah, itu lebih baik pada antum belajar di Timur Tengah, pulang cuma jadi pembimbing umroh sama kajian kultum-kultum kayak gitu. Enggak bermanfaat. Bermanfaat kalau duniawi ya, enggak ada. Nah, ini makanya kalau belajar agama juga ya harus mempersiapkan diri untuk terjun dalam dakwah dan tidak berpangku tangan dalam dakwah. Siap dagang kayak gitu. Jangan bergantung sama dakwah. Nanti antum disetir. Enggak akan punya prinsip. Ya. Kalau ntar gini ntar enggak dipakai lagi. Bingung antum. Oh, enggak dipakai lagi, saya ceramah di mana lagi? Bingung udah. Enggak punya prinsip. Terombang-ambing. Kayak dedaunan. Ya udah. Angin arah ke sana dia ke sana, dia ke sana ke sana. Enggak mau ikut jadi copot. Kayak dedaunan yang rapuh. Ya. Seorang dai itu bukan jadi daun, tapi jadi batang. Nah, yang akarnya menancap. Mau angin kemana, dia tetap tegar di situ. Nah, gak peduli. Ya. Dai itu jadi batangnya. Bukan jadi daun. Tapi kalau jadi daun ikut sana, ikut sini. Apa mau dikata angin aja deh. Tapi kalau batang angin mau kayak apa dia begitu aja. Angin pujian, angin cacian, angin tahdiran. Dia gitu aja. Coba jadi daun ya. Baru angin kenceng rontok, hujan datang rontok. Copot. Ada anak kecil dicopot daunnya, hilang udah selesai. Itu orang-orang yang enggak punya prinsip. Coba kalau jadi kuat, batang. Ada itu jadi batang. Ya. Dia yang memberi batang itulah akhirnya. Dari batang lahirlah tunas itu apa? Namanya ranting-ranting, dedaunan, buah. Diambil banyak orang. Ya, bermanfaat. Nah. Ini dalilnya apa? Kalau dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, wa yatahammalu dzalika kullahu lillah. Ya. Dan dia menanggung itu semua. Semuanya ini karena Allah. Dia menanggung itu semua karena Allah. Ya. Apa yang dia dapatkan dari berupa pujian, cacian, tahdiran, boikot dan semuanya Dia enggak peduli karena ini dari Allah. La yakhafuna lawmata la'im. Dia enggak takut celaan orang-orang yang mencela. Ya, dia enggak khawatir. Ya, apa kata Pak Anies Baswedan? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak hilang. Ah, mantap itu. Keren itu kata Pak Anies Baswedan. Iya. Itu gubernur itu. Mungkin Pak Anies Baswedan enggak kayak antum. Antum ngerti ajurumiyah. Pak Anies Baswedan mana ngerti amsilatul tasrifiyah. Nah, antum suruh tasrif. Ayo Pak, fa'ala yaf'alu. Nah, bingung dia. Tapi dia punya prinsip. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak hilang. Nah, itu. Nah, baru ditahdir, langsung seduh. Gak bisa makan, kopi jadi gak enak. Nah, Allah. Kopi jadi pahit. Baru ditahdir aja kayak begitu. Aduh, langsung gak enak makan. Ya Allah. Gila dipuji senang. Ditahdir langsung seduh. Gak ada kayak gitu. Makanya sering-sering ditahdir. Makanya sering-sering ditahdir ya. Biar jadi tahu antum, Bu antum itu enggak ada apa-apanya, orang-orang pada benci kok. Oh iya. Ya udah. Ini semakin sering ditahdir selama benar ya. Oh, tahdir salah ya rujuk, ngikut. Tapi selama punya prinsip, karena mempertahankan prinsip ditahdir, itu semakin sering ditahdir, semakin melembutkan hati. Ayo, semua orang emang gak suka sama Daud. Biarin aja. Karena, goyatun nas, latudrok. Kata Imam Syafi'i. Apa yang pengen di keridoan manusia, itu sesuatu hal yang tidak akan mungkin pernah dicapai. Ya udah. Ya. Semakin jadi tahdir, semakin kita tahu diri. Udah. Ya, namun yakin seorang da'i, dia berada pada profesi terbaik. Allah tantang semuanya. Kan da'i itu ngandelin bicara dia. Ya, Allah tantang semuanya profesi yang ngandelin bicara. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang lebih baik dari ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Ini yang paling balik. Wa amila salihah. Wa qala innani minal muslimin. Ya. Dia berdakwah wa amila salihah. Dia beramal saleh. Ya. Wa qala innani minal muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Fa idza istakmala hadhihi al-arba'ah. Kalau dia sudah menyempurnakan empat ini baru empat apa ini maksudnya? Jihad yang mana? Jihad nafas sara rabbaniin. Maka dia menjadi termasuk golongan rabbani. Ya, Rabbani. Ya, dia menjadi alim Rabbani. Yaitu yang berilmu, beramal, mengajarkan, berdakwah dan bersabar di atas gangguan, kesulitan dalam dakwah. Ada alim Rabbani. Tayyib. Fa inna salaba mujmi'una ala anna al-'alima la yakunu rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqqa wa ya'mala bihi wa yu'allimahu wa yad'u ilayhi. Maka para salaf mereka bersepakat bahwa seorang alim tidaklah disebut sebagai rabbani hingga dia berilmu, mengetahui yang kebenaran, dia mengamalkannya, dia mengajarkannya kepada orang lain, ya, dan dia mendakwahkannya. Sebenarnya sudah masuk kategori ya, yu'allim dengan yad'u, ya, sudah kan? Makanya di buku yang cetakan ke saya Al-Barzaki nggak ada kan? Yad'u nggak ada kan? Karena sudah cukup yu'allim, nah, itu mengajarin juga dakwah. Ya, hatta ya'rifa yakni ya'lama, dia berilmu. Ya'mala bih, yaitu mengamalkan. Nah. Tayyib. Al-martabatu tsaniyah, ini sudah selesai martabat pertama jihadun nafs. Jihadun nafs terbagi menjadi berapa? 4. Yaitu apa? Talabul ilmi. Yang kedua, mengamalkan. Yang ketiga, mendakwahkan. Yang keempat, bersabar. Inilah rabbani. Al-martabatu tsaniyah, jihadus syaitan. Ya, jihadus syaitan. Jihad melawan setan. Wah, masyaallah. Jihad melawan setan. Kalau sudah selesai melihat jihad melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu juga memerintahkan pada keburukan. Wa inna nafsa la'amaratun bisu. Karena hawa nafsu itu kata Allah apa? Di surah Yusuf ini memerintahkan kepada keburukan. Sudah selesai melawan hawa nafsu, belajar, amal, ya. Ya, ada lagi yaitu melawan setan. Inna syaitan lakum aduun mubin. Fattakhiduhu aduan. Setan musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Maka jadikanlah setan itu musuh. Wahwa martabatan. Jihad melawan setan itu gimana sih? Kata para ulama, jihad melawan setan adalah bifi'li ma naha anhu, dengan melakukan apa yang setan larang. Ya. Wa tarku ma amara bih, meninggalkan apa yang setan perintahkan. Ya. Melakukan apa yang setan larang dan meninggalkan apa yang setan perintahkan. Nah, ini jihad melawan setan. Ya, setan menyuruh Anda untuk enggak sholat atau mengakhirkan sholat. Nah, ini menyuruh kita. Maka kita lakukan apa yang setan larang. Kita sholat. Ya. Setan memerintahkan kita untuk modus ke akhwat-akhwat. Mending kalau mau nikahin. Ini enggak. Mau main-main aja. Cuman salam. Assalamualaikum ukhti. Sudah bangun tahajud? Wah, enggak ya. Nah, ini ajakan setan ini, oi, ajakan setan ini. Jangan sok pahlawan dah. Bangun-bangunin akhwat anak orang sholat. Yang bangunin bapaknya, emaknya. Antum sok-sok gaya lagi. Ini juga ya. Antum walau jomblo sekalipun. Ya. Jadi jomblo yang bermartabat. Jangan jomblo yang kelalapan, jomblo kalap. Tahu jomblo kalap? Nah itu. Ya, itu ya. Yang gitu tuh. Nabrak-nabrak ya. Modus enggak jelas, semua akhwat di inbox. Semua akhwat di WA. Jomblo kalap kayak gitu. Jomblo kalap. Ya. Napa Ilham? Antum jomblo yang mana? Antum jomblo lelap. Tidur mulu. Kalau Albar baru jomblo visioner. Ya. Udah kebayang nanti. Ya. Umur segini istri satu. Umur segini istri dua. Umur sekian istri tiga. Kayak Pikri juga. Pikri begitu juga Pikri. Jangan seperti bapak aja. Gitu. Ya mikir ya. Mau kayak bapak. Sama kayak bapaknya udah. Mana lagi tadi? Wa huwa martabatan ihdahuma jihaduhu ala daf'i ma yulqi minasyubuhat. Ya, yang pertama salah satunya yaitu jihad melawan setan untuk melawan apa yang dilemparkan oleh setan berupa syubhat, yaitu syubhat yang dilemparkan oleh setan. Ya, ini martabat yang pertama, tingkatan jihad melawan setan yang pertama. Ya, minas syubhat. Bahkan bukan cuma syubhat, apa? Syahwat juga. Nah, ini tsani, daf'u ma yulqi ilaihi minasyahwat. syubhat yang dilontarkan oleh setan. Ya, itu kita bisa bertanya kepada yang berilmu. Nah, itu dengan belajar minta-minta petunjuk pada Allah. Ya, dengan syahwat sama ini juga. Kita banyak-banyak memohon perlindungan pada Allah. Fal awwalu yakunu bi uddatil ba'yakin. Wasani yakunu bi uddatis sabr. Nah. Yang pertama menghadapinya ialah dengan uddatul yakin, dengan senjata keyakinan. Yang kedua menghadapinya dengan senjata kesabaran. Nah, dengan keyakinan. Ya, muncul syahuk syubhat dari setan. Ya. Setan melontarkan pertanyaan, bisa enggak Allah? Katanya Allah Maha Mampu. Bisa enggak Allah menciptakan batu yang Allah enggak sanggup mengangkutnya? Katanya Allah Maha Mampu. Bisa enggak Allah menciptakan itu? Ini kan jebakan setan. Kalau jebakan Batman mah gampang. Jebakan setan. Mau dijawab apapun salah. Bisa enggak Allah mampu menciptakan batu yang Allah nanti enggak sanggup memikulnya? Kalau dijawab enggak, berarti salah. Dijawab iya, salah juga. Semuanya menunjukkan sifat ajis, sifat lemah. Nah, ini dari setan. Udah, kalau begini apa? Ucapkan amantu billah. Ini dari setan. Ya. Ini diajarkan oleh Nabi. Kalau setan datang begitu-begitu, katakanlah amantu billah. Ya. Itu pertanyaan murni dari setan. Ya. Wa qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah berfirman, dan kami jadikan di antara mereka imam-imam, a'immatan, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka mengimani ayat-ayat kami. Ya. Ayat ini memang asalnya Allah khitab Bani Israel. Ya, namun ini umum untuk siapapun. Yahdu Nabi amrina lama sabaru, imam pemimpin-pemimpin mereka. Ya. Itu mengambil petunjuk-petunjuk kami ketika mereka bersabar. Ketika mereka bersabar. Kata Ibn Taymiyah apa? Bisabri wal yakin tunarul amanah fiddin. Tunarul apa? Tunarul al imamah fiddin. Dengan sabar dan keyakinan tunarul imamatu fiddin. Maka kepemimpinan akan didapatkan dalam agama ini. Dengan sabar dan yakin. Al martabatu salisah. Pada jam 6 lewat. Cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.